Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa dalil dari bab wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau tidak salah dalil yang ketiga ya, yaitu ayat yang ke-64 dalam surat Al-Anfal. Sudah kita baca dan sempat terputus penjelasannya karena khusuf. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Sudah dijelaskan maknanya. Yani kafikallahu wahdahu wa kafi atba'ika. Allah yang mencukupimu dan mencukupi pengikut-pengikutmu. Sehingga wajib bagi kamu dan pengikut-pengikutmu bertawakal hanya kepada Allah. Karena hanya dialah yang mencukupimu. Nah, kalian tidak butuh pada seorang pun selain Allah. Dalil berikutnya ayat yang ketiga dari surat At-Talaq. Umay yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka fahuwa, maka dialah Allah hasbuhu, yang mencukupinya. Kecocokan dua ayat ini dengan bab, dua ayat ini menunjukkan wajibnya tawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Li'annahu huwal kafi liman tawakkala alaihi. Karena dialah Allah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Naam. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah karena dialah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sehingga kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Ni'mal wakil ay al-mawkul ilaihi umuru ibadihi, yang diserahkan kepadanya urusan-urusan hamba-hambanya. Nah, kalimat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fil nar. Nabi Ibrahim alaihi salam mengucapkannya ketika beliau dilemparkan ke dalam api neraka, dilemparkan ke dalam api. Hina ulqiya fil nar, ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Nah, yang dibuat oleh kaumnya, orang-orang musyrik di zaman itu. Mereka mengumpulkan hatab, kayu bakar, lalu membakarnya dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya memerintahkan kepada api yang tadinya sifatnya panas menjadi dingin. Kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan atas Nabi Ibrahim. Nah, di antara sebabnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal ketika itu adalah beliau membaca kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini qudwah bagi kita ya, ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, jangan lupa berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang disyariatkan membaca kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalimat ini telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, hina qalu lahu, ketika mereka yaitu orang-orang kafir, qalu lahu, berkata kepada Nabi, nah, yakni utusan Quraisy, hina ma arsalat Quraisyun ila Muhammad, kata wa'adahu, utusan itu mengancam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengatakan kami telah mengumpulkan ya pasukan-pasukan untuk memerangimu dan para sahabat, kami akan membantai kalian. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk memerangi dan membantai kalian habis-habisan. Fakhshawhum, hendaknya kalian takut kepada mereka. Ucapan ini tidak membuat mereka gentar dan takut. Justru fazadahum imana. Maka ucapan itu menambah, zadahum, menambah mereka, menambah keimanan. Menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasilnya? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan keutamaan, dan mereka tidak disentuh oleh kejelekan, keburukan. Ini samarah dari tawakal kepada Allahu Jalla fi'ulah. Nah, Allah yang akan melindungi hamba-hambanya yang bertawakal, mencukupi mereka dari segala mara bahaya yang mereka khawatirkan. Jika tawakal mereka benar, bukan sekedar di mulut, tapi disertai dengan sidqu i'timadil qalb, benarnya, jujurnya hati seseorang itu bersandar kepada Allah. Nah, Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Itu beberapa dalil tentang bab ini. Sekarang kita membaca masail. Qala rahimahullah fi masail. Pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, anna tawakkula minal faraidi, bahwa tawakkul termasuk diantara kewajiban. Ya. Hukumnya wajib bagi seseorang hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wajib. Dari mana diambil hukum ini? Dari dalil-dalil yang menunjukkan itu, diantaranya apa yang telah kita baca pada bab wa 'alallahi fatawakkalu, perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kaidah mengatakan al-amru lil wujub. Ini jelas ya. Jadi seorang yang tidak memiliki tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia meninggalkan suatu kewajiban. Dalam artian dia berdosa, dan bahkan itu mempengaruhi keimanan dia dan tauhid dia, karena kuat dan tidaknya iman seseorang ditakar dengan kuat dan tidaknya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tawakalnya, semakin kuat pula imannya, semakin kuat pula tauhidnya. Ats-tsaniyah, yang kedua, annahu min syurutil iman. Tawakal merupakan syarat keimanan. Ya, syarat keimanan. Syarat untuk mencapai keimanan adalah tawakal, berdasarkan ayat yang sudah kita baca. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kalian beriman. Nah. Atsalitsah, yang ketiga, tafsiru ayatil anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadza huwa syahid. Jadi harus dilanjutkan ayatnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu, di antara sifat mereka adalah hanya kepada Allah mereka bertawakal, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hadhi min sifat al-mu'minin. Di antara sifat yang lain disebutkan dalam ayat, apabila disebut nama Allah, hatinya merasa takut. Fa'idha tuliat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat Allah, zadathum imanan, ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Bukan justru menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Hati-hati nih, tolong bayang, segor, terkadang bercandanya kelewatan. Jangan sampai menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan. Nah, kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bisa jatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tidak dipersyaratkan dia serius, sungguh-sungguh tidak. Walaupun hanya bercanda, bisa membuat seseorang kufur. Dipahami? Nanti antum akan pelajari di Nawakidul Islam ya, bagi yang belum belajar, yang sudah belajar murojaah. Nah, tayyib, orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan, menambah keimanan mereka. Tayyib, itu tafsir ayat dalam surat Al-Anfal. Ar-rabi'ah tafsirul ayati fi akhiriha. Tafsir ayat di akhir surat Al-Anfal. Yakni bukan ayat paling terakhir, tapi ayat ini yakni ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, dia berada di akhir-akhir ya. Tepatnya di halaman terakhir atau halaman kedua ya, terakhir ya. Halaman kedua dari belakang. Ya, sebelah kanan. Di bagian akhir, bukan ayat paling terakhir. Karena ayat paling terakhir berbunyi bagaimana bunyinya? Akhir surat Al-Anfal bagaimana? Walladzina amanu. Bagaimana ayatnya? Alladzina amanu min ba'du wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha. Innallaha bi kulli syai'in alim, bara'atu min Allah wa rasul. Naam, lanjutan. Innallaha bi kulli syai'in alim. Adapun ini hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin, bukan ayat paling terakhir. Jadi harus difaham ya, tafsiru al-ayati fi akhiri hayani, termasuk bagian akhir, itu maksudnya. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Hasbukallah yakni Allahu kafika wa kafi man ittaba'aka. Allah yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang ittiba' kepadamu. Al-khamisah tafsiru ayat at-talaq. Baru saja kita pelajari. Fahuwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu yakni fahuwa kafi, Allah lah yang mencukupinya. As-salisa idza musyani hadhil kalimah, besarnya kedudukan kalimat ini yakni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara sebab dan akibat. Di antara sebab keselamatan mereka adalah membaca ayat ini. Bukan hanya diam saja. Orang yang tawakal itu bukan hanya diam saja gini nunggu gitu. Enggak. Ada sebab yang dilakukan, imma dengan amalan atau dengan qaul, ucapan. Termasuk di antara sebab adalah berdoa, berzikir. Bukan hanya diam saja menunggu pertolongan. Ya. Melakukan sebab. Bi fi'lil asbab al-ma'dunah. Melakukan sebab-sebab yang diizinkan. Dibolehkan dalam syariat. Nah. Baik. Wa annaha qawlu Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Itu termasuk ucapan zikir yang dibaca oleh dua khalil Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam fi syada'id, ketika berada dalam kondisi-kondisi yang genting, yang sulit. Jadi ini bekal bagi kita, barakallahu fikum. Tidak ada satupun dari kita yang lepas dari ujian. Nah, ketika kita mendapatkan ujian berupa berada dalam kondisi yang sempit, yang sulit, sudah, kita sudah tidak punya daya dan upaya lagi. Sudah. Jangan menyerah. Ya. Baca zikir ini. Naam. Tayyib, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Suatu saat ya, kita akan mendapatkan cobaan-cobaan itu. Ini bekal kita, alhamdulillah. Kita diberi taufik untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Maka sungguh merugi apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan itu, kemudian kita melupakan ilmu yang kita pelajari malam ini. Kalimat yang ringkas pula dihafalkan. Antum semua insyaAllah sudah menghafalkannya. Nah, apa kalimatnya? Antum. Kalau main-main nanti ditunjuk. Idris. Apa Idris? Tuh. Karena khawatir antum nanti ditimpa ujian cobaan terus kebingungan. Apa yang dibaca? Apa zikirnya? Berdiri, kum. Padahal ini gampang sekali. Tidak iya saja bisa. Apa? Enggak tahu. Mana bukunya? Buku, kitab. Kitabnya siapa? Yang mana? Dikirnya. Dibaca saja, dibaca. Tafadhol, dibaca. Itu Wa'an ibn Abbas, qol, apa itu? Selain. Dibaca, habis itu boleh duduk. Apa bacanya situ? Setelah Ibn Abbas. Sudah dimutawasi itu sudah harus bisa membaca Al-Quran ya. Harus lancar Al-Qurannya. Bacaan Qurannya. Hasbunallahu. Coba dibaca dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, sudah dihafal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulang sekali lagi. Hasbunallahu. Tutup buku. Nah, gimana? Loh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sudah? Sudah dihafal? Belum. Dihafalkan sampai benar-benar dihafal. Ah, Hisham. Duduk, sambil duduk antum. Apa dibaca? Kalau terkena kondisi yang sulit. Apa? Gak tahu juga. Aduh. Nanti turun tamfil aja. Kalau gak bisa. Mau turun tamfil gak? Ya gak maulah. Makanya serius. Jangan main terus. Pas pelajaran juga masih main. Mana? Siapa lagi teman antum? Tunjuk salah satunya sembarang. Mau ditanya. Fauzan, apa dibaca kalau kena kondisi sulit? Itu Fauzan bisa. Jangan lihat buku Fauzan, coba ulang sekali lagi. Fauzan bisa. Ah, coba tanpa lihat buku. Tertutup, betul-betul tertutup, terkunci. Butuh kunci yang ini. Hah? Duduk, antum punya tugas wajibul manzil nanti setor sama ustaz. Itu zikirnya, duduk. Ingat ya, punya tugas. Baik, kita baca penjelasan Al-Imam Musa'adu rahimahullah. Qala Salasun yang ke-30, bab yang ke-30. Firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala rahimahullah, at-tawakkulu 'alallahi min a'zami wajibati tauhid wal iman. Bertawakal hanya kepada Allah termasuk di antara kewajiban tauhid dan iman yang paling besar. Ya, jadi tauhid dan iman itu butuh konsekuensi, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Tauhid dan iman itu bukan sekedar slogan yang kosong dari pembuktian. Difahami? Butuh kewajiban-kewajiban, konsekuensi-konsekuensi. Memiliki kewajiban diantaranya adalah tawakal hanya kepada Allah. Wa bihasabi quwwati tawakkulil 'abdi 'ala Allah yaqwa imanuhu. Dan sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah, yaqwa imanuhu, begitu pula imannya menguat, yakni iman seseorang kuat tidaknya tergantung dengan kuat tidaknya tawakal, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Wa yatimmu tauhiduhu, demikian pula kesempurnaan tauhidnya tergantung kekuatan tawakalnya. Nah, ya, kita semua mengaku sebagai mukmin muwahhid, itu pengakuan. Tapi sekarang pembuktiannya, nah, sejauh mana tawakalnya? Ya, sejauh mana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menentukan iman dan tauhid seseorang. Baik. Wal 'abdu muttarun ila tawakkul 'ala Allah, dan seorang hamba sangat butuh, muttar, sangat butuh untuk bertawakal kepada Allah, wal isti'anati bihi, dan juga sangat butuh meminta pertolongan kepada Allah, fi kulli ma yuridu hiluhu, pada setiap perkara yang akan, yang ingin dilakukannya. Setiap perkara yang akan kita lakukan, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, kita butuh bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Jangan menyandarkan segala urusan itu kepada kekuatan kita, kepada kepintaran kita, kepada kecerdasan, kepada kemahiran kita. Jangan sama sekali. Nah, fi kulli ma yuridu fi'lu, pada segala sesuatu yang ingin dikerjakannya. Termasuk belajar, thalabul ilm, jangan bersandar kepada kecerdasan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tayyib. Jangan tertipu dengan kemampuan diri sendiri. Fikul lima yuridu fi'luhu au tarkuhu, atau segala sesuatu yang ingin ditinggalkannya, bertawakal kepada Allah. Nah, ada sesuatu yang ingin dia tinggalkan, kemaksiatan misalkan, ya, pelanggaran, dia berusaha ingin meninggalkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil melakukan upaya-upaya sehingga dia bisa bebas, ya, dari perkara itu, dia bisa meninggalkannya dengan sempurna. Min umuri dinihi au dunyahu, dari urusan agamanya maupun urusan dunianya. Contoh urusan agama tadi thalabul ilm. Ya. Urusan dunia misalkan pekerjaan yang ingin dikerjakannya, bertawakal kepada Allah. Sandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian setelah menyebutkan ini, Al-Imam Sa'di rahimahullah akan menyebutkan hakikat tawakal, ya, definisi tawakal. Baik. Walau hakikatu tawakkul ala Allah, dan hakikat tawakal kepada Allah adalah an ya'lam al-'abdu anna al-amra kulluhu lillah. Yang pertama, seorang hamba mengetahui bahwa al-amru, urusan, kullahu, seluruhnya lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus diyakini, ditanamkan dalam diri seseorang mutawakkil. Dia mengetahui, meyakini bahwa segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ma syaa Allahu kana. Dan dia mengetahui bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah, kana, maka terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, tidak terjadi. Boleh enggak nun di sini dihapus? Baru belajar hari ini. Nun mudhara'ah pada yakun itu termasuk diantara apa? Khususan kana. Boleh enggak? Hah? Boleh lam yaku? Tidak boleh. Ya. Karena yuqaf alaih, kita waqaf di atasnya. Adapun jika diwasol boleh, dengan syarat tidak ada sukun atau domir nasab muttasil, ya. Nah, ingat pelajarannya, dipraktikkan. Jadi kaidah-kaidah, teori-teori yang kita pelajari dalam ilmu nahwu kalau enggak diterapkan dengan membaca kitab, itu bukan percuma, yakni seperti apa ya, punya jurus tapi enggak pernah dikeluarkan jurusnya. Pendekar apa namanya itu? Iya. Nah, dipraktekan. Lam yakun. Enggak boleh dibaca lam yaku. Nunnya enggak boleh dihapus. Thayyib. Karena yuqaf alaih. Baik, kita kembali. Jadi ini yang pertama, ya. Mengetahui bahwa segala urusan hanya milik Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Wa annahu huwan nafi'ud darrul mu'til mani', dan bahwasanya Allah dialah an-nafi' yang memberikan manfaat. Ad-dar yang memberikan mudarat, al-mu'ti. Mu'ti memberikan pemberian, al-mani' menghalangi, mencegah pemberian itu. 6. Apa yang disebutkan di sini bukan termasuk di antara asma'ullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai difahami ini adalah termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, ya. Nah, ini mimbabi al-khabar. Mimbabi al-khabar. Wababu al-khabar awsa. Mimbabi al-asma' sebagaimana dalam kuaid Asma al-Husna. Datang hadis yang menyebutkan deretan nama-nama ini, akan tetapi itu adalah hadis yang dhaif. Nah, hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dari sahabat Abu Hurairah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahami maknanya, beramal dengan konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam jannah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus, salam, dan seterusnya disebutkan. Ad-dar an-nafi'. Ini hadis yang dhaif. Ya, penyebutan deretan nama-nama ini, Asmaul Husna 99 ini, itu mudrajah. Itu akan mempelajari nanti dalam ilmu al-mustalah, hadis yang mudraj. Yaitu disisipkan oleh sebagian perawi hadis, sehingga kita menyangka itu adalah ucapan Nabi, padahal itu adalah ijtihad sebagian ruwatul hadis tentang 99 Asmaul Husna itu. Dan jika kita hadapkan kepada kaidah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah husna, balighatun fil husni ghayatu, telah mencapai puncak kebagusannya, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangan dari makna nama itu. Ya, sedikit pun dari tinjauan apa saja. Sementara ad-dar tidak memenuhi syarat ini. Difahami? Ditambah lagi itu mudrajah. Lafaz ini mudrajah. Bukan dari ucapan Nabi, tapi itu adalah ucapan salah satu perawi hadis, disisipkan. Dikira itu ucapan Nabi, padahal itu bukan. Nah, dhaif ya. Dalam sanadnya juga ada Al-Walid Ibnu Muslim. Al-Walid Ibnu Muslim mudallis. Baik. Jadi jangan sampai difahami an-nafi' ad-dar al-mu'ti al-mani ini asmaul husna, bukan, tapi itu mimbabil khabar, mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat, yang memberi pemberian dan menghalangi pemberian. Wa annahu la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia juga mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Fabada hadzal ilmi ya'tamidu biqalbihi ala rabbih. Kemudian setelah pengetahuan ini, setelah keyakinan ini, ya'tamidu biqalbi, maka dia bersandar dengan hatinya ala rabbih, kepada Rabb-nya, fi jalbi masalihi dinihi wa dunya, di dalam mendapatkan maslahat-maslahat agama dan dunianya. Agama dan dunia. Ingat, thalabul ilm termasuk min umur ad-din. Ya, jika kita kaitkan dengan keadaan kita sekarang. Nah, jangan bersandar kepada kepintaran, kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman dan seterusnya. Wa fi daf'il madar, demikian pula di dalam menolak kemudaratan. Wa yathiqu ghayatal wusuqi bi rabbih fi husuli matlubihi. Dan dia yasiku ghayatul wusuq, benar-benar yakin bi rabbihi, dengan Rabb-nya, fi husuli matlubihi, di dalam mencapai matlubnya, apa yang diinginkannya. Yasiku ghayatul wusuq, benar-benar yakin, jangan setengah-setengah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sempurna. Wa huwa ma'a hadza, dan dia bersamaan dengan ini. Hadza isyarat, isim isyarat, kembali ke mana? Hah? Keyakinan dia yang sempurna kepada Allah. Badilu juhdihi. Ya, atau bisa juga badilu juhdahu. Ya, dia beramal dengan amalan fi'il, nasab setelah. Isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il, isim fa'il. Badilu juhda. Atau badilun juhda. Nah, dia mengerahkan upayanya. Jadi, di samping dia menyandarkan segala urusannya, ya, menguatkan keyakinannya kepada Allah, dia juga badilun juhda, mengupayakan ya, mengerahkan segala upayanya fi fi'lil asbab an-nafi'ah, di dalam melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Naam. Wa annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung itu mendapatkan rezeki. Bagaimana burung-burung yang ada? Apakah tinggal di sarangnya atau keluar melakukan sebab? Hah? Dia keluar terbang ke sana kemari mencari makanan. Itu tawakal yang sebenarnya, bukan hanya berdiam diri saja. Ya. Mengerahkan upayanya dalam melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Akhroja asbab ghair nafi'ah. Bukan melakukan sebab-sebab yang tidak ada manfaatnya. Dia bertawakal kepada Allah tapi melakukan sebab yang tidak bermanfaat. Sudah tahu itu tidak manfaat, masih dia lakukan. Ini tawakalnya tidak benar kalau seperti ini. Ya. Jadi betul-betul melakukan sebab yang ditahu itu bermanfaat. Nah, wajib. Famata, maka kapan istadama al-abdu hadha al-ilma, seorang hamba senantiasa continue ya mendatangkan ilmu ini, keyakinan ini, wahadal i'timad, dan i'timad ini, penyandaran ini, wasiqata, dan kepercayaan yang penuh ini kepada Allah. Fahuwal mutawakkilu ala Allahi haqiqatan, maka dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya. Jadi syaratnya dawam, terus-menerus keyakinan itu dan upaya mengerahkan usaha itu, bukan ya di suatu waktu, di suatu kesempatan dia bagus keyakinannya, di kesempatan yang lain turun, kurang keyakinannya, ragu akan pertolongan Allah. Di kesempatan yang lain tidak melakukan usaha, upaya, sebab-sebab yang bermanfaat. Istidam. Nah, alat dawam. Wal-yubshir bikafalati wal-yubshir, dan hendaknya dia bergembira bikifayatillahi lahu wa wa'dihi lil mutawakkilin. Bergembira dengan apa? Dengan kifayah. Ya, kecukupan dari Allah bentuknya dan janjinya bagi orang-orang yang bertawakal. Fahuwa hasbuh. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu janji dari Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi urusannya, kebutuhan. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan menyelisih janji. Nah, bergembira dengan janjinya untuk orang-orang yang bertawakal. Wa ma ta'allaqa dzalika bighairillah, dan kapan dia menggantungkan itu kepada selain Allah, fa huwa musyrikun, maka dia seorang yang musyrik. Kenapa? Karena tawakal ibadah. Sarfuhu li ghairillah syirkun. Menyerahkannya kepada selain Allah adalah suatu kesyirikan. Wa may yatawakkal 'ala ghairillah, dan barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, dia menyandarkan urusannya kepada makhluk, kepada pimpinannya, kepada bosnya, kepada ketuanya, dan seterusnya. Ta'allaqa bih, dan menggantungkan urusannya kepadanya. Wukila ilaih, maka dia akan dibiarkan ya kepada sesuatu selain Allah itu. Wa khaba amaluhu, dan cita-citanya akan gagal. Nah, harapannya akan sirna. Ya. Dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Barakallahu fikum. Itu penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang bab ini. Wa naftahi bi hadzal jazakumullah. Tafaddalu, barakallahu fikum.